Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan babu madza tabtulu shalah wa amman tasqut. Bab kapan salat itu batal dan dari siapa salat itu jatuh, yakni tidak diwajibkan lagi. Pasal yang kedua, Iqra ya Ahmad. Faslun. Baik. Faslun. Qala Syaukani rahimahullahu taala, wa la tajibu ala ghairi mukallafin وتسقط عمن عجز عن الإشارة وأمن أغمي عليه حتى خرج وقتها ويصلي المريض قائما ثم قائدا ثم على جنب. Kata Syaukani rahimahullah, salat tidak diwajibkan atas selain mukallaf dan jatuh dari yang tidak mampu berisyarat, juga jatuh dari orang yang pingsan sampai keluar waktunya, dan orang yang sakit salat sambil berdiri, kemudian jika tidak mampu maka sambil duduk, kemudian jika tidak mampu maka berbaring. Baik. Ucapan beliau rahimahullah, wala tajibu ala ghairi mukallaf. Salat ini tidak wajib pada selain mukallaf. Salat tidak wajib pada selain mukallaf, yakni selain orang yang akil dan baligh. Mukallaf adalah yang akil dan baligh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalam an salatin. Pena itu diangkat dari tiga orang. An-nisabi hatta yahtalima, dari orang yang kecil, dari anak kecil sampai dia balik. Kemudian apa? Wa an-na'im hatta yastayqidha, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnun hatta yafiq, dan dari orang yang gila sampai dia apa? Sadar, sampai dia berakal. Menunjukkan apa? Anak kecil tidak diwajibkan sholat. Anak kecil yang belum balik. Dan tanda balik itu ada berapa ya Abu Zur'ah? Ada empat. Yang pertama, mimpi basah. Yang kedua, baik, batul anah, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Yang ketiga, apa ya Abdul Rauf? Ada ya Anas? Kalau perempuan haid. Yang keempat, numer. Sembelihkan yang baik dan benar. Anda ya Mujahid. Baik, mencapai umur 15 tahun bagi laki-laki. Baik, jadi anak kecil yang belum nampak padanya tanda-tanda balik, maka dia tidak diwajibkan sholat. Tetapi dia tetap diperintahkan sholat sebagai latihan, sebagai pendidikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, muru wa awladakum bisolati wahum abna'u sab'in wadribuhum li'ashrin wadribuhum alaiha li'ashrin. Perintahkan anak-anak kalian melakukan sholat ketika mereka berumur 7 tahun, padahal dia belum balik. Dan pukul kalau dia tidak mau ketika dia berumur 10 tahun, padahal dia belum balik. Tetapi dia sudah mumayyiz. Kalau dia sudah mumayyiz, diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Iya. Baik. Demikian pula orang yang gila, yang tidak memiliki akal, maka dia bukan mukallaf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anil majnun hatta yafiq. Pena itu diangkat dari orang yang gila sampai dia sadar, sampai dia berakal. Hanya saja ada orang yang gila, kadang-kadang gila, kadang-kadang sadar. Kadang-kadang gila, kadang-kadang sadar. Maka apabila dia gila, dia bukan mukallaf. Kalau dia sadar, dia mukallaf. Misalkan dia di waktu zuhur, dia gila. Sampai habis waktu zuhur, dia masih gila. Masuk waktu asar, dia sadar. Maka dia wajib melakukan sholat asar tanpa kewajiban mengqada yang zuhur. Kenapa? Kenapa dia tidak wajib mengqada yang zuhur? Ya, Jabir. Baik, karena dia bukan mukallaf. Karena ghairul mukallaf. Seperti kata mu'alif, wala tajibu ala ghairi mukallaf. Tidak wajib atas selain mukallaf. Karena ketika dia gila, dia bukan mukallaf. Baik. Adapun orang yang tertidur, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin na'im hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sampai dia gila, sampai dia terbangun, maka itu ada dalil yang mengkhususkan atau yang menerangkan kewajiban bagi orang yang tidur. Artinya tidak jatuh darinya salat itu. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari satu sholat atau dia melupakannya, maka hendaklah dia mengqada kapan dia ingat. kapan dia ingat. Baik. Adapun bagi anak kecil dan orang gila, tidak ada dalil yang memerintahkan mengqadha. Khusus orang yang tidur, tertidur dari satu sholat, ketika dia bangun, dia wajib untuk mengqadha. Demikian pula orang yang lupa. Orang tidur, orang lupa, tidak berdosa. Tetapi wajib bagi mereka mengqadha sholatnya. Baik. Berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah wa tasqutu amman ajaza 'anil isyarah. Beliau mengatakan salat itu jatuh dari orang yang tidak mampu berisyarat. Dia tidak mampu memberikan isyarat di dalam salat. Ini pendapat sebagian ulama, dan disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk berpendapat demikian. Artinya apa? Kalau seorang sudah tidak bisa bergerak sama sekali, maka dia sudah tidak wajib sholat. Namun ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah selama dia masih berakal, dia wajib sholat. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kamu. Juga sabda Nabi SAW, wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, lakukan semampu kalian. Ini ahwat. Pendapat ini yang ahwat, pendapat yang lebih hati-hati. Tidak jatuh kewajiban sholat darinya, selama dia masih berakal, dia wajib untuk melakukan sholat semampunya. Baik. Waqala, wa amman ugmiya alaihi hatta kharaja waktuha. Dan sholat itu juga jatuh dari orang yang pingsan sampai keluar waktunya. Ini berdasarkan hadis sahih dari Nafi' yang diriwayatkan Al-Imam Malik di dalam muwatta'nya dari Malik, dari Nafi'. Nafi' mengatakan, aku pernah melihat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pingsan, kemudian ketika beliau sadar, walam yaqdi, dan beliau tidak mengqadha salatnya. Kemudian diberikan keterangan oleh Imam Malik rahimahullah, itu ketika sudah keluar waktunya. Tetapi yang benar dalam masalah ini, ulama merinci. Ulama memberikan rincian. Pingsan itu dikategorikan seperti gila atau seperti tidur. Seperti orang gila, seperti orang tidur. Baik. Ini dua kategori pingsan. Yang pertama diserupakan dengan orang gila. Orang yang pingsan diserupakan dengan orang gila, yaitu ketika pingsannya dalam waktu lama. Dalam waktu lama. Yang kedua diserupakan dengan orang tidur, kalau pingsannya sebentar, ringan. Artinya apa? Kalau dia pingsan dalam waktu lama dan waktu sholat sudah lewat, maka dia tidak wajib mengqadha sholatnya. Tetapi kalau pingsannya hanya seperti orang tidur, berarti dia wajib mengqadha sholatnya. Dobitnya apa? Ukurannya apa? Mengukur pingsan itu diserupakan dengan orang tidur atau orang gila adalah apabila dia sudah pingsan dan kharaja 'anil 'adah, sampai keluar dari adatnya tidur. Misalkan dia tidur sehari berapa jam? 8 jam. Sekarang dia pingsan sudah sampai 1 hari 1 malam, sampai 24 jam. Maka dia diserupakan dengan orang yang gila, sehingga dia tidak wajib mengqadha salat. Tetapi pingsannya hanya seperti kebiasaan dia tidur 6 jam atau 8 jam atau kurang dari itu, maka dia diserupakan dengan orang yang apa? Orang yang tidur, sehingga wajib baginya untuk qadha. Baik. Adapun orang yang mabuk, telah dinukil kesepakatan ulama, orang mabuk itu seperti orang yang tidur. Artinya apa? Ketika dia meninggalkan sholat karena mabuk, dia wajib untuk mengqadanya. Baik, ini perincian dalam masalah pingsan. Kalau pingsannya lama, disamakan dengan junun, gila, sehingga dia tidak wajib qada. Kalau pingsannya sebentar, seperti kebiasaannya tidur, maka dia seperti orang yang tidur, wajib atasnya qadha. Baik. Qala wa yusalli al-maridu qa'iman thumma qa'idan thumma 'ala jambin. Dan orang yang sakit melakukan salat sambil berdiri. Kemudian kalau tidak mampu hendaklah dia duduk. Kemudian kalau tidak mampu hendaklah berbaring di atas sisi tubuhnya. Ini berdasarkan hadis Al-Bukhari, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain, ketika beliau sakit bawasir, Kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala jambin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatlah sambil berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka salat sambil duduk. Jika tidak mampu, maka salat sambil berbaring." Ini berbaring pada jambin, salah satu sisi tubuhnya, kiri atau kanan. Baik. Maka ini urutannya. Seorang yang sakit kalau dia mampu sholat sambil berdiri, maka dia berdiri. Ini yang lebih afdal. Dan zahirul hadis, zahir hadisnya bahwasannya sekedar dia lemah tidak membolehkan dia duduk. Afwan, sekedar ada masyakkah, beban, tidak membolehkan dia duduk sampai betul-betul dia lemah, tidak mampu berdiri. Ini zahirul hadis. Kalau cuma sekedar susah berdiri tapi masih mampu, dia harus berdiri. Tetapi yang benar, walaupun dia masih mampu berdiri, tetapi dia merasa ada masyakkah, ada satu beban, dia boleh duduk. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra." Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Jadi walaupun seorang mampu berdiri, tetapi dia merasakan berat, ada masyakkah, maka hendaklah dia duduk, tidak masalah. Tapi kalau dia memaksakan berdiri, bagus. Selama dia masih mampu, maka tentunya pahalanya lebih besar. Baik. Kemudian, bagaimana cara duduknya? Cara duduknya, telah kita bahas sebelumnya, bahwa dia duduk seperti duduknya dalam salat, tetapi ternyata ada hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk bersila. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan juga banyak riwayat dari sahabat melakukan demikian, duduk sambil bersila. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Asy-Syarhul Muntiq merujukkan yang afdal adalah duduk sambil bersila. Dengan tiga alasan. Yang pertama, dalil-dalil baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari para sahabat. Yang kedua, kalau dia duduk bersila, itu dia akan lebih tuma'ninah. Lebih tuma'ninah dan lebih nyaman dia rasakan daripada duduk apa namanya istirash atau tawarruk. Baik. Kemudian yang ketiga, untuk membedakan antara duduk pengganti berdiri dan duduk yang memang dianjurkan di dalam sholat. Yani duduk bersila adalah duduk pengganti berdiri. Dan nanti kalau dia masuk pada istirash, masuk duduk di antara dua sujud, maka dia rubah posisi duduknya. Baik. Dia rubah posisi duduknya seperti duduk di dalam sholat. Demikian pula ketika dia tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tahiyat awal dalam sholat 3 atau 4 rakaat, dia duduk istirash. Tahiyat akhir pada sholat 3-4 rakaat, dia duduk tawarruk. Adapun posisi berdirinya dirubah dengan duduk bersila. Ini gunanya untuk membedakan antara duduk yang merupakan pengganti berdiri dan duduk yang asli di dalam sholat. Ada satu lagi yang keempat, kata Syekh, agar dia bisa lebih lama membaca Al-Quran. Kalau dia duduk posisinya iftirash atau tawarruk, dia tidak akan tahan lama untuk membaca Al-Quranul Karim. Ini yang lebih rajih. Ini sebagai ralatan dari penjelasan kita dalam masalah Al-Qiyam dulu. Baik. Ini yang lebih rajih berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kecuali kalau dia tidak mampu, maka dia pilih duduk di dalam sholat. Cara duduk dalam sholat yang dia mampu melakukannya. Kalau tidak mampu lagi, maka dia pilih silakan cara duduk bagaimanapun yang dia mampu. Sebab di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma mengatakan summa qa'idan, kemudian dia duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan cara duduk yang bagaimana. Artinya kalau seorang tidak mampu tarabbuk, tidak mampu istirash, tidak mampu tawarruk, silakan dia duduk dengan cara apa saja yang dia mampu. Baik, summa 'ala jambin. Kemudian dia berbaring di salah satu sisi, jambin, salah satu sisi tubuhnya, bukan bagian belakang, bukan bagian depan. Artinya berbaring. Di sini juga tidak dijelaskan apakah di bagian kanan atau bagian kiri, sehingga boleh, tidak ada masalah. Apa yang paling mudah baginya? Apa yang paling mudah baginya? Kalau mudahnya dia duduk di dia berbaring pada pinggangnya bagian kanan, itu yang dia lakukan. Itu yang dia lakukan. Kalau mudahnya pada bagian kiri, itu yang dia lakukan. Dengan posisi dia menghadap kiblat. Jadi nanti wajahnya menghadap kiblat. Berbaring sebelah kanan atau sebelah kiri, tetap wajahnya menghadap kiblat. Tetapi yang afdal kalau dia berbaring di atas pinggangnya yang kanan. Ini yang afdal berdasarkan keumuman dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun. Menyenangi untuk selalu mendahulukan yang kanan. Baik. Tetapi tidak masalah kalau dia berbaring di sebelah kiri. Sebab dalil tidak mengharuskan di kanan atau di kiri. Maka tergantung mana yang mudah baginya. Berbaring di kanan atau di kiri. Baik. Kemudian yang terakhir disebutkan para ulama. Boleh juga dia berbaring dengan menghadapkan kakinya ke kiblat. Yakni telapak kakinya diperhadapkan ke kiblat. Berarti posisinya, dia berbaring di atas punggungnya. Berbaring di atas punggungnya. Cuman sekarang posisinya kakinya sudah berada menghadap ke kiblat. Baik, bagusnya dipraktekkan ya. Berbaring, jadi ada tiga bentuk berbaring. Yang pertama, dia berbaring di atas pinggang kanan. Yang kedua, di atas pinggang kiri. Yang ketiga, di atas punggungnya dengan kaki menghadap ke kiblat. Total ya, Abu Zur'ah. Tiga posisi. Baik, ini yang sebelah kanan. Kepalanya gak usah diangkat begitu. Baik, sekarang terbalik. Nah, salah. Ya, kalau antum seperti tadi membelakangi kiblat. Ya. Ya, seperti itu. Dia harus berbalik lagi. Nah, baik, sekarang seperti itu. Ya. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Jadi, kesemuanya ada berapa posisi? Ada empat posisi orang yang sakit. Yang pertama, berdiri jika mampu. Kalau dia merasa berat, boleh dia duduk. Ini yang kedua. Tidak mampu duduk, yang ketiga dia berbaring. Berbaring dengan cara di atas pinggang kanan atau pinggang kiri. Yang keempat, kalau tidak mampu seperti itu, maka dia berbaring dengan posisi menghadapkan kakinya ke arah kiblat. Baik. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari pembahasan ini. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ketika tasyahud akhir, jadi dia duduk bersila itu cuma pengganti berdiri. Ketika posisi duduk di antara dua sujud iftirash seperti sholat biasa. Ketika posisi tahiyat awal iftirash. Ketika tasyahud akhir pada sholat yang tiga atau empat rakaat dia tawarruk. Itu manfaatnya kalau dia duduk tarabbu sebagai pembeda antara posisinya berdiri dan posisinya lagi duduk. Baik, paham? Baik, barakallahu fikum. Semoga bermanfaatnya. Nastaghfir hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumul jami'ah. Alhamdulillah, pembahasan memotret kajian yakni di antara sifat-sifat orang jahiliyah zaman dahulu yakni mereka menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan keinginan mereka sendiri, sesuai dengan hawa nafsunya mereka sendiri. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat orang-orang jahiliyah seperti ini. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumul jami'ah. Dan sekarang kita akan menginjak kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan. Bagi antum semua yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilakan untuk mengirimkannya ke kami di 0853-5302-0304, 0853-5302-0304, atau bisa juga mengirimkannya melalui surat kelamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Sindang Sari, Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustaz Abu Abdillah Sufyan Hafidzahullah Ta'ala. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mengapa orang NU begitu mengagungkan dakwah para wali yang mereka kira berkat jasa mereka lah Islam masuk ke Indonesia? Apakah para wali sembilan adalah ahlu sunnah? Apakah lebih dulu dakwah mereka dari dakwah salafiyah yang manusia? Baik. Pertama saya katakan, yang dimaksud dengan dakwah salafiyah itu, dakwah salafi, adalah yang mengajarkan Al-Quran wa sunnah atau tauhid dan sunnah sesuai Al-Quran dan hadis yang dipahami sebagaimana pemahaman as-salafus salih. Yakni, ajaran Islam itu yang sebenarnya. Ajaran Islam yang sebenarnya. Maka, siapa saja kaum muslimin